seindah dong my berseri. Anjur kepalamu sesuka hati. Semua gerakan mulai slowly. Hayalkanlah pelangi. Mulai tersenyum sendiri. Ups, lagi tinggi. Bukan bicara, inilah fakta daun yang buat orang tertawa. Ikut suka, beban terlepas dari masalah yang tak terkira. Entah cinta, keluarga, dunia maya, serba nyata. Aku pun bisa jelajah lebih tinggi dari legenda Jamaika. Ini inspirasi santai, bukan untuk party. Beban dalam diri terlepas dengan ilusi. Ayun kepala ke kanan.